Pesta musik juga nih syutingnya. Lah ya maksudnya dari tadi jalan mas. Hey, selamat. Ada apa ada radio audio? Thank you. Oke, terima kasih. 10 jari diangkat sama-sama. Terima kasih buat seluruhku semuanya. Dan juga buat sahabat-sahabat semuanya juga. Saudara. Sajase. Habis ini nanti dikasih Mister Mendem dan lain-lain. Sudahlah, cukuplah sampai.

Ece nanas. Di edisi yang ketiga satu single Jiran Malaysia sana sudah berlalu di ruang dengar Anda sembari menunggu rekesan yang masuk satu persen. Selalu semua itu Apakah itu cinta? sengaja. Cinta berkorban jiwa, indah harum bermakna. Sama-sama ya. satu regasan yang sudah terpenuhi, satu single, satu lagu buat yang punya gawe. Suratis Jami-jami audio lombok Paguyuban Kecimol Nusa Tenggara Barat. YLS, terima kasih. menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. ada Lydia Mora, Yu Raksasa, Elit GM Mater Bandung. USA Audio Sound System. Ada Mas Malik, Mas Kose. Para melodi the best lagi Kose Ramadhan. Terima kasih. sempurna dirimu. Bahasa ampun bosku ge belum bisa diputarkan ya.